Pada pertemuan yang lalu, kita telah mengetahui bahwa di antara bentuk akhlak yang baik ialah al-hilm wal-ana warifku. Al-hilmu, sikap yang santun, meliputi menahan emosi ketika marah, tidak melampiaskannya ketika marah dalam keadaan dia mampu. Juga mau memaafkan kesalahan orang lain yang mendzalimi dirinya. Juga termasuk al-hilmu adalah tidak meladeni tindakan-tindakan orang bodoh. Termasuk al-hilmu juga membalas kejelekan dengan kebaikan. Barakallahu. Kemudian al-anah itu adalah sifat yang terpuji, yakni at-tasabbut wa tarkul ajalah. Mengecek, memastikan kebenaran sesuatu dan tidak terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Beda al-ana, beda al-ajzu. Kalau al-ajzu itu malas, lemot, tidak segera dalam kebaikan. Tapi al-ana itu penuh dengan pertimbangan, penuh dengan apa ini? Ketelitian, tidak gusa-gusu, tidak gegabah. Nah, dan yang ketiga adalah arifu, bersikap lemah lembut, baik dalam bertutur kata maupun dalam bertindak, main halusan, tidak main kasaran, ya. Nah, tutur katanya lemah lembut, sopan. Tulisan-tulisannya, baik yang ditulis tangan atau di medsos, juga lembut, tidak kasar, tidak arogan. Tindakan-tindakannya juga apa ini? Penuh kelemah lembutan. Barakallahu. Kita pelajari beberapa hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah terkait dengan sifat arifku. Hadis yang ke-633. Qala rahimahullah wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha rafiq yuhibbu rifqa fil amri kullih. Ittafaqun alaih. Sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut, mencintai sikap lemah lembut dalam segala urusan. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Nah, di sini menunjukkan bahwa Allah itu maha lemah lembut terhadap hamba-hambanya dengan bukti rahmat Allah mengawalkan kemurkaannya. Dosanya manusia itu banyak, harusnya mereka ini diadab dengan adab yang berat. Tapi ternyata Allah tidak langsung mengadab mereka, tapi memberi kesempatan mereka untuk bertobat, ditangguhkan adabnya. Karena rahmat Allah mengalahkan kemurkaan, itu merupakan bukti arifku. Bukti yang lain, Allah Maha menerima tobat hambanya. Sudah membuat Allah murka, dosanya itu banyak buih di lautan sebesar gunung, setinggi langit, seluas bumi. Ternyata taubat, dengan taubatan nasuha, taubat dengan tulus, taubat secara keseluruhan, ya, Allah mengampuni semua dosanya hamba tadi, gak jadi diadab. Ini bentuk sifat kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya kita lebih paham lagi, kita sama-sama mengetahui bagaimanakah sikap seorang ibu yang normal, ya, enggak gila ya, normal terhadap anaknya. Apalagi yang masih bayi. Ya, diperlakukan dengan selembut mungkin. Ya, nah, bukan hanya perlakuan yang lembut, tapi bahan-bahan yang dibeli untuk sang buah hati dipilihkan yang apa ini? Yang lembut juga. Nah, kelembutan seorang ibu kepada anaknya itu luar biasa. Tapi ternyata Allah itu lebih lembut terhadap hambanya daripada ibu kepada apa ini? Anak. Baik, barakallahu. Oleh sebab itulah dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah mencintai kelemah lembutan fil amri kullih, dalam segala urusan, ucapan, tulisan, sikap dan perbuatan kita itu harus disertai dengan kelemah lembutan agar mendapatkan cintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelemah lembutan tidak menafikan ketegasan. Ya. Sebagai contoh, kita bilang sama anak kita, ya, ayo sholat, kalau enggak tak pukul kamu. Nah, dengan nada keras, pakai tongkat, ya, seperti menghadapi musuh, ya. Sama ucapan, wahai anakku, ayo sholat sama abi, gitu, ya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba yang bertakwa, ya. Sama-sama nurut sholatnya, tapi satunya dengan kekerasan, penuh ancaman, satunya penuh kelemah lembutan. Ini Allah lebih mencintai yang lemah lembutan. Begitu. Nah, bos mecat anak buah yang enggak becus. Ngitungnya salah terus. Nah, barang jelas jumlahnya 30. Nah, tapi dibilang 25. Katanya sudah tak hitung bos 3 kali. 25, kata jelas 30. Nah, bosnya kurang berkenan. Nah, khawatir merugikan perusahaan, ya. Satunya dengan kekerasan, dasar kamu bodoh, ya. Kalau semacam ini bangkrut perusahaanku, ya, pergi kamu, ya, tanpa gaji. Ya, atau nih gajimu jangan balik lagi, pecat dengan ucapan yang keras, ya, menyakitkan. Satunya bilang, oh maaf mas ya, ini sedikit sangon. Kenapa bos? Ya sebaiknya antum cari kerja yang lain, ya, yang lebih sesuai dengan kemampuan antum. Itu ya. Mohon maaf, kamu sering melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian. Jadi saya mohon maaf, ya. Antum sementara waktu, saya persilakan untuk cari maisha di tempat yang lain. Nih, sangon. Sama-sama mecat, tapi beda sikap dalam memecat. Satunya dengan kekerasan, dengan ucapannya menyakitkan hati. Yang satunya dengan apa ini? Kelemah lembutan. Maka Allah mencintai kelemah lembutan. Baik. Mungkin yang pertama tadi nanti dendam, ya. Suatu ketika kalau dia mampu untuk ngasih pelajaran bosnya, pelajaran. Ya. Yang satu dia merasa bersalah, ya, merugikan perusahaan, sehingga dia dengan senang hati meninggalkan barco itu. Jadi seperti itu, beda. Nah. Suami marah sama istri, istrinya memang layak untuk dicerai, ya. Satunya dengan kekerasan, istrinya ditendang, kayak nendang bola. Diusir dari rumah, ya, dilempar semua barang-barangnya. Pergi kamu, kamu tak cerai, tak pantas jadi istriku lagi. Satunya lagi, dinaikkan mobil, diantarkan ke rumah orang tuanya, ya. Mohon maaf, ya. Terima kasih selama ini jadi istri saya, ya. Saya tak bisa bertahan, ya. Jadi saya mencerai engkau, ya. Saya kembalikan ke orang tua. Mohon maaf. Itu beda, walaupun sama-sama mencerai, ya. Allah mencintai kelemah lembutan fil amri kulli. Ini beda. Satunya akhlaknya jelek, satunya apa ini? Akhlaknya baik. Tentu yang baik dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih jelasnya hadis berikutnya yang ke 634. Qala rahimahullah wa anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha rafiq yuhibbu rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unfi wa ma la yu'ti ala masiwahu. Rawahu Muslim. Juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lemah lembut, mencintai kelemah lembutan. Allah memberi kebaikan dengan sebab kelemah lembutan yang tidak Allah berikan dengan kekerasan dan sikap kasar. Dan tidak Allah berikan kebaikan itu kepada selain kelemah lembutan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini ikhwan fillah azakumullah cukup jelas. Kelemah lembutan yang dipakai dalam segala urusan itu mendatangkan kebaikan demi kebaikan, barokah demi barokah, rahmat demi rahmat yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan sesuatu disertai dengan apa ini? Kekerasan. kekakuan, arogan. Barakallahu. Tadi itu contoh-contoh sudah kita sampaikan, ya. Dalam segala urusan, kelemah lembutan mengakibatkan kebaikan atau bisa mendatangkan barokah dan rahmat tanpa menafikan ketegasan. Sedangkan sikap al-unfu, keras, kaku, arogan, nah, ini justru mendatangkan sebaliknya, kejelekan, ya, dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam masalah usaha saja beda, ya. Kalau pelayan toko bersikap lemah lembut, melayani pembeli-pembeli, walaupun ternyata nggak jadi beli, ya kan? Itu tokonya rame, ya, walaupun yang beli dikit. Setidaknya mereka senang ke situ, walaupun belum beli saat itu, ya. Tapi kalau pegawainya keras, kaku, gak ramah, ya kan? Barakallahu. Orang mana suka ke situ, ya? Belum sudah diplototi seperti matahari mau. Curigai, bahasanya kasar. Maaf, mau beli sabun Lux di atas, ambil sendiri, ya, awas jatuh pada beli ketus. Gak semua pembeli bisa menerima ucapan yang ketus, yang keras, yang kasar kayak gini, gak bisa. Apalagi yang berduit. Nah, gak sudi. Maaf, gak jadi, ya. Nah, semoga tokomu bangkrut. Marah-marah. Ya, rezeki itu semua Allah yang menentukan, ya kan? Tapi paling tidak, keramahan, kelemah lembutan itu bisa mendatangkan kebaikan, barokah dan rahmat. Dan sebaliknya, kekakuan, kekerasan, sikap yang ketus, yang kurang enak lah omongnya, ya, kasar, gak ramah, ini mendatangkan sebaliknya, kejelekan. Nah, jauh dari barokah dan rahmat. Nah, insya Allah, ini kita harus melatih. Dimulai dari diri kita sama keluarga kita, ya. Nah, kalau kita harus ramah sama orang lain, maka sama istri, sama anak, ya harus lebih lemah lembut, ya. Nah, jangan sama orang lemah lembut. Dia pelayan toko, lemah lembut, sopan sama pelanggan-pelanggan atau pembeli. Ketika pulang sama istrinya itu bentak-bentak, ya. Melakukan dengan kasar, anak juga begitu, ya, kasari sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Naudzubillah min dzalik. Ternyata cuma pencitraan, ya. Lain, Islam tidak mengajarkan pencitraan, tapi ketulusan, ya, natural. Lembutnya itu gak dibuat-buat, ramahnya itu gak dibuat-buat, tapi memang benar-benar asli, ya, bersumber dari keimanan dan ketakwaan seseorang, ya. Barakallahu. Harus latihan, harus latihan, ya, sikap lemah lembut harus latihan. Kalau sudah terbiasa bersikap lemah lembut, insya Allah mudah. Latihan juga meninggalkan sikap-sikap kita yang keras, kaku, ya, enggak ramah, itu butuh latihan. Apalagi kalau bawaannya memang temperamental, keras, kaku, kasar. Wah, ini latihannya harus apa ini? lama. Jatuh bangun biasa, tapi terus berusaha untuk menjadi orang yang apa ini? Lemah lembut. Tapi itu dampak positif arifu dan dampak positif negatif al-unfu, kekakuan kekerasan terjadi di dunia wal akhirah. Nah, hadis berikutnya yang ke-635. Wa anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai' illa sana. Rawahu Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut jika digunakan untuk sesuatu, pasti sesuatu tadi menjadi indah. Dan kalau sesuatu itu tidak disertai dengan kelemah lembutan, maka sesuatu itu menjadi cacat. Sana abah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ucapan yang benar kalau disertai dengan kelemah lembutan maka jadi indah. Kebijakan-kebijakan yang diputuskan jika disampaikan dengan kelemah lembutan maka jadi indah. Tindakan-tindakan kita kalau disertai dengan kelemah lembutan akan jadi indah. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada kelemah lembutan sama sekali, bahkan disertai dengan kekerasan, maka jadi cacat. Nah, dakwah yang benar, tapi caranya keras, kasar, kaku, gak ramah, gak bersahabat dengan bahasa seperti preman, nah, itu membuat cacat citra dakwah, mencoreng citra Islam. Barakah itu. Nah, demikian sikap kita terhadap sesama juga demikian. Kalau disertai dengan kekerasan, walaupun kita ini mengarahkan yang benar, ya, sengaja orang sholat, tapi disertai dengan kekerasan, ya, syarat, sholat, sholat, syarat-syarat itu, bentak-bentak, menjadi cacat. Bisa jadi membuat para orang lari dari sekitar kita. Barakallahu'alaikum. Hati kita menjadi sebab orang meninggalkan dakwah. Karena kekerasan kita, kekakuan kita, ketidakramahan kita menyebabkan orang menjauh dari dakwah. Walaupun yang kita sampaikan itu al-haq, tapi karena disampaikan dengan cara yang keras, kaku, maka orang menjadi apa ini? Menjauh dari dakwah. Selanjutnya, yang ke-636. Ini contoh nyata bagaimana Nabi SAW menerapkan sifat arifku. Qala rahimallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, bal a'rabiyun fil masjid. Ada orang Arab Badui kencing di masjid. Faqaman nas ilaihi liyaqau fih. Maka para jamaah langsung bangkit menuju ke Arab Badui itu untuk menghukumnya, mencelanya, memperlakukannya dengan kasar karena dianggap penghinaan. Masjid kencingi, penghinaan terhadap simbol Islam. Bukan. Marah. Oh, dihajar itu Arab Badui. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'u wa'riku ala bauli sajlan mimma'in au danuban mimma. Biarkan si Badui itu meneruskan kencingnya, ya. Setelah itu siram bagian tanah masjid yang dikencingi tadi dengan satu timba air atau satu ember air. Fa innama buistum muyassirin walam tub'atsu mu'assirin. Karena kalian diutus untuk memberi kemudahan kepada umat manusia, kalian tidak diutus untuk mempersulit manusia. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. As-sajlu bi fathis sin al-muhmalah wa sukunil jim wa yatalu al-mumtali'ah ma'an wa kadzalika adz-dzunub. Sajlan sinnya di fathah, jimnya di sukun, adalah timba yang penuh dengan air. Demikian pula danuban, maknanya sama dengan sajlan. Taib Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada yang berpendapat bahwa orang Arab Badui ini bernama Al-Aqra' ibnu Habis. Seorang Badui yang memang terkenal enggak tahu tata krama, enggak tahu sopan santun, enggak tahu adab, karena memang lingkungannya keras, ya. Tidak ada sopan santunnya. Keras kehidupannya. Ada yang mengatakan si Arab Badu ini adalah Dhul Khuwaisyah al-Yamani. Wallahu ta'ala bisawab. Ini bisa jadi kasusnya berbeda tapi sama, ya. Yakni sama-sama kencing di masjid, sama-sama baduinya. Berarti mereka adalah orang-orang yang jahil, juhala, orang-orang yang masih bodoh, gak ngerti sopan santun, gak ngerti aturan, sehingga melakukan tindakan yang bodoh. Barakallahu'alaikum. Maka di sini Nabi SAW memberi contoh kepada kita bagaimana memperlakukan orang yang bodoh dengan tindakannya yang bodoh itu. Beliau menerapkan tiga sikap yang sangat bagus. Yang pertama ialah arifku bil jahil. Beliau memperlakukan orang bodoh tadi dengan santun, dengan lembut, ya. Kenapa? Kalau dikerasi, dia balas. Dia biasa keras, ya. Lemah lembut. Memang yang bisa menjinakkan orang yang keras itu orang yang lembut. Ya. Suami kalau keras, ya carikan istri yang lemah lembut, jinak. Tapi kalau sudah keras suaminya dapat istri yang keras, tinju. Ya, nah. Tarung terus. Nah, kekerasan, kekakuan hanya bisa diluluhkan dengan kelemah lembutan. Maka Nabi menerapkan sikap yang bagus. Yang pertama, arif kubil jahil. Sikap yang kedua ialah Ahduhu bil yasir. Ahduhu bil yasir artinya beliau meminimalisir mafsadah yang dilakukan oleh orang bodoh tadi. Orang kalau melakukan kebodohan dengan tindakan yang bodoh, itu kan mafsadah. Nah, mafsadah itu ada yang besar, ada yang kecil, ya kan? Nah, karena sudah terlanjur orang bodoh melakukan tindakannya yang bodoh, yang pasti menimbulkan mafsadah. Maka Nabi memilih mafsadah yang paling ringan, karena gak ada pilihan lain kecuali memilih mafsadah. Antara mafsadah yang besar sama kecil, maka pilih yang paling kecil mafsadahnya. Nabi membiarkan badui tadi tetap fokus kencing di tempat mafsadah, kan berarti tempat tersebut benar-benar pesing, nah kencing najis, ya kan. Tapi kalau dihentikan kemudian dia lari dalam keadaan kencingnya belum tuntas, nanti kencingnya bisa tercecer kemana-mana, berarti lebih mafsadah lagi. Sudah jelas menajisi tempat yang pertama, ditambah lagi dengan menajisi tempat-tempat yang lain karena kencingnya tercecer di mana-mana. Maka Nabi menghentikan tindakan sahabat, ya, untuk menegur abadui, dibiarkan fokus di tempat kencingnya. Memilih mafsadah yang paling ringan. Tindakan yang ketiga, beliau adamu adzahu wa ta'limuhu ma yuslihu. Beliau tidak menghukumnya, tapi mengarahkan dengan arahan yang baik. Mengapa? Dia belum tahu hukum. Melakukannya berdasarkan kebodohan. Lain kalau sudah dikasih tahu tapi tetap melakukannya, berarti dia bukan orang bodoh, tapi melakukan sesuatu yang di atas ilmu. Maka Nabi tidak menghukumnya. Kamu karena sudah kencing di masjid, tak denda 100.000 atau tak hukum nyapu masjid. Enggak. Nabi menjelaskan kepada Arab Badwi tadi dengan riwayat-riwayat yang lain, sebutkan kalau masjid itu tempat sholat, ya, yang suci, tak boleh dikencingi, kotori, ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi gak dihukum. Nah, itu yang harus kita contoh. Namanya sifat arif. Jadi kalau ada orang yang memang dia itu gak berpendidikan, dia memang terbiasa di lingkungan yang keras, gak punya tata krama, kok tiba-tiba melakukan sesuatu tindakan yang bodoh, nah disitulah sifat arifku kita diuji. Lakukan tiga tadi. Yang pertama tadi apa? Kita sikapi dengan lemah lembut, jangan dikerasi. Kasih malah lawan, ya. Yang kedua, kita langsung memilih mafsadah yang lebih ringan dari akibat perbuatan orang bodoh tadi itu. Ya, kita lihat kasusnya apa, kan gak semuanya kasusnya kencing di masjid, ya, termasuk yang lain. Dan yang ketiga, jangan dihukum tapi dikasih pengertian dengan cara yang lemah lembut. Barakallahu. Ini contoh konkret dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian dalam hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, terdapat faedah bahwa dalam berdakwah, dalam kegiatan belajar mengajar, sifat arifku merupakan bentuk pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. betapa banyak anak-anak kita yang kemudian enggak mau lagi taklim. Kenapa? Wah, ustadznya galak, ustadznya kejam, dikit-dikit mukul, ya, menakutkan, ya. Nah, senyumnya mahal, dan lain-lain, ya. Sehingga belum apa-apa sudah gemetar muridnya, ya. Nah, jangankan fokus pelajaran, ya. Nah, untuk menata diri aja nggak bisa, ya. Maka ada yang sampai ngompol karena ketakutan. Barakallahu'alaikum. Ini nggak boleh dilakukan. Nah, memang ada ketentuan, kita harus sabar kalau jadi siswa atau santri kalau gurunya itu akhlaknya jelek, ya. Jangan sampai gara-gara itu kita gak mau ngambil ilmunya yang bermanfaat, ya. Tapi itu bagi siswa yang paham, ya. Tapi kalau standar umum gak masuk kalau ada guru semacam itu, katanya guru itu dicontoh, ditiru, digugu, kayak gitu orangnya, ya. Jadi penting arifku bidakwah wa tarbiyah. Nah, kemudian dalam hadis ini terdapat faedah bahwa Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mudah, tidak sulit. Yang bikin sulit itu hawa nafsu. Yang bikin sulit itu adalah kemauan manusia yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Dalam masalah memilih Tuhan saja mudah. Dah pilih saja Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita tinggal menyembah Allah, ya kan? Beribadah kepada Allah. Wadah yang sampai pilih Tuhan buatan sendiri. Harus bikin dulu, bikin patungnya dulu. Ya bosan ganti lagi. Mempersulit, ya. Nah, padahal gak layak jadi Tuhan. Begitu, ya kan? Makan minum yang halal itu menyehatkan. Bagus untuk kesehatan. Bagus untuk apa ini? Otak dan pikiran. Kok malah cari yang haram-haram, ya, yang akibatnya juga dampaknya negatif, bisa merusak kesehatan, merusak otak. Sudah gitu mahal lagi harganya. Wah, ya, enak-enak minuman segar menyehatkan, pilih yang memabukkan, ya kan? Memadorkan. Itu manusia. Islam mengajarkan yang mudah-mudah. Begitu. Nikah juga begitu. Ya. Yang penting ada wali, dua orang saksi yang adil dan mahar. Nah, apa adanya sudah cukup. Gak harus kemudian apa ini dengan acara yang mewah mahal sampai utang-utang. Gak harus, ya. Yang paling penting itu setelah nikah ada modal, daripada setelah nikah dikejar-kejar utang. Jadi gak bahagia. Pengantin baru sudah dikejar-kejar utang karena walimahnya terlalu berlebihan, ya. Enggak mampu tapi bergaya seperti orang mampu. Akhirnya habis akad, kerja bukan untuk dinikmati tapi untuk bayar utang, ya. Nah, sampai cerai istrinya belum lunas utangnya. Nah, InsyaAllah. Memang manusia itu menyulitkan diri sendiri, ya. Islam mudah. Mana yang sulit? Gak ada. Mudah. Barakofikum. Fa'innama bu'istum muyassirin. Walam tub'atu mu'assirin. Ya. Selama tidak dilarang, kasih kemudahan. Jangan suka maksa melakukan sesuatu yang tidak wajib. Melakukan sesuatu yang sesuai keinginan kita. Jangan. Yang penting mereka tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Ya, kasih kemudahan. Ya, sholat malam. Kamu sholat malam itu harus 11 rakaat. Tidak boleh, cuma 2 atau 3 rakaat. Nah, dipaksa. Dan jangan dilakukan. Innama bu'istum muyassirin walam tub'atu mu'assirin. Taib. Kemudian hadis berikutnya yang ke 637. Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassir wa la tu'assiru wa bassir wa la tunaffiru. Muttafaqun alaih. Berilah kemudahan, jangan memberi kesulitan. Beri kabar gembira, jangan membuat orang lari ketakutan. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, ini termasuk bentuk sifat arif, ya. Gitu. Ada tahapan, ada marhalah, ya. Tak bisa orang yang masih baru dapat hidayah, kenal dakwah, terus dikasih macam-macam, diwajibkan macam-macam. Oh. Harus ditaklif, dilunakkan hatinya dulu, ya. Masih baru masuk Islam, terlalu langsung disuruh ini dia masih apa ini mu'allaf. Nah, mu'allaf itu berarti perlu dilunakkan hatinya, ya. Jangan sampai dengan sikap kita yang kaku kasar, orang yang asalnya dapat hidayah kembali kepada jalan yang sesat, yang asalnya dapat hidayah masuk Islam kembali murtad hanya karena sikap kita yang kasar, keras, dan arogan. Nah, barakallahu'alaikum. Ingat ya, keras, tidak boleh. Tegas, iya. Nah, tegas tidak menafikan kelemah lembutan. Ya. Nah, gampang. Tadi itu, mecat itu ya. Afan ya. Tidak bisa sini lagi. Sangat. Monggo. Terpaca, pergi. Ya, sama-sama menyingkirkan orang. Ada yang main cantik, ada yang main apa ini kasar. Nah, ya kita main ini cantik saja, ya. Yassir wa la tu'assiru, bassir wa la tunaffiru. Naam. Taib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Masih ada beberapa hadis lain tentang masalah arifku, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita karunia akhlak yang terpuji, akhlak yang baik, dan menjauhkan kita dari akhlak yang tercela. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.